Mitra Bisnis, pembaca Kompas menulis, ada modus pungli baru melalui pajak jual-beli rumah di DKI Jakarta. Petugas pajak Pemda sering merasa nilai transaksi yang tertera di AJB kurang besar, meski sudah lebih tinggi dari NJOP, sehingga membuka ruang negosiasi untuk pungli. Misalnya, nilai NJOP 400 juta, nilai transaksi 450 juta. Tapi Pemda tidak percaya, dan untuk meng-ACC nilai transaksi 450 juta, Pemda meminta pajak dibayar dari dasar 500 juta, tapi di SSP tetap tertulis dasarnya 450 juta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Hartoyo. Pak Hartoyo, apa komentar Anda soal ini? Ya harus ditegur ya, kalau berani membuat taksasi sendiri, ada taksasi kan taksasi harus resmi berdasarkan SPPT atau ketetapan pajak. Kalau ini tanahnya memang harganya 10 juta per meter, kalau memang ada ketetapan pajaknya ya monggo. Tapi kalau hanya ngomong aja, oh saya nggak percaya, saya rasa nggak bisa ya, semuanya kan harus ada dasarnya. Apa artinya kurang ada pengawasan Pak? Kalau pengawasan ini saya nggak tahu nih. Ini kan urusan internnya Dispenda ya. Sejauh mana inspektorat di Dispenda ini melakukan pengawasan terhadap anak buahnya. Sistemnya saya nggak tahu. Tapi kalau memang ada, sampai ada yang berani begitu ya mungkin kurang pengawasan ya. Meminta lebih dari apa yang tercatat dalam akte jual beli ya. Kan yang paling valid itu di Indonesia sampai sekarang kan apa yang tertuang dalam akte jual beli. Karena itu salah satu alat peralihan hak untuk tanah-tanah bersertifikat kan. Kecuali ada undang-undang baru. Tapi apakah juga perlu edukasi pada masyarakat Pak untuk mencegah hal-hal berbau pungli seperti ini? Ya, perlu juga diberi pengertian kepada para klien kita ya. Untuk bisa menyesuaikan pembayaran pajak dengan harga transaksi yang sebenarnya. Karena kami sendiri kan nggak tahu ya. Orang menghadap ke kami, ini Pak, saya mau jual beli tanah berapa, 100 rupiah. Kami tidak bisa melakukan verifikasi apa benar ini 100 rupiah atau memang 110 atau mungkin malah 90. Kita kan nggak berwenang untuk itu. Nah, bagaimana Bapak melihat pungli yang kerap terjadi di transaksi jual-beli seperti ini? Kalau urusan pungli sekarang menurut saya sudah nggak terlalu banyak ya. Ya nggak tahu apa mungkin saya belum ketemu. Tapi menurut saya sih saya belum pernah menemui yang ekstrim-ekstrim gitu. Untuk saat ini makin baik menurut saya, makin tertib lah ya, makin cepat urusan-urusan validasi pajak. Kalau buat kami kan urusannya validasi pajak, itu lebih cepat gitu ya. Biasanya berminggu-minggu, sekarang 3 hari, selesai 4 hari gitu. Kecuali yang tadi saya ngomong, kena acak biasanya ada random katanya kan, itu saya nggak tahu. Dicek lapangan ternyata bangunannya jauh lebih besar, nah itu lain lagi tuh. Melihat penentuan NJOP sendiri Pak, bagaimana komentar Anda? Saya rasa oke, banyak yang naik ya. Saya rasa sih masih wajar ya. Masih wajar malah mungkin ada lebih jauh lebih kecil dari harga yang sebenarnya kali ya. Jadi kalau mamanya mau nggak percaya, tidak percaya pada itu, apa yang tertuang dalam AJB, kalau boleh kasih sumbang saran, jangan dinaikkan secara sepihak atau waduh saya nggak percaya dengan apa yang ditulis di sini harusnya segini. Oh jangan begitu, naikkan aja PBB-nya ya. 100%, 200% yang sesuai dengan nilai pasar yang menurut hasil survei di Dispenda itu. Demikian praktisi hukum Hartoyo. Saya Wendy Lim.